dan juga maya. Membenci demi sesuatu yang suci, menghina yang semestinya dibina. Anak kecil meniru-niru kita dengan bangga memainkan senjata. Mereka bertanya di mana bapa, mati demi membela entah apa. Kita merah, sesungguhnya tak banyak berbeda. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling. Kita saudara. Sementara remaja kejar gengsi, sibuk berselfie demi eksistensi. Kepedulian hanyalah sedang kau lancang komen di media sosial. Buku didiamkan, alam ditinggalkan. Kebohongan disebar luaskan. Harus separah apa keadaan air mata agar kau lihat ada yang salah dengan kita. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling. Kita saudara.